الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dipancarkan langsung dari Masjid Al-Furqan. Selain disiarkan oleh Radio Roja, juga disiarkan melalui Paltok yang bisa diakses melalui internet dimanapun. Pada Jumat yang lalu kita sudah membahas dua poin. Pertama, apabila kita ditanya siapa Rabb kita, kita harus menjawab Rabb kita adalah Allah dengan beberapa rincian jawaban tentang hal itu. Poin kedua, bila juga kita ditanya dengan cara bagaimana engkau mengenal Rabbmu, jawab dengan dua hal, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Di antara ayat-ayatnya adalah adanya malam dan siang, adanya bulan dan bintang, serta yang lain-lain. Semua itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berkata muallif rahimahullah selanjutnya, "Warrabbu wal ma'bud." Adapun Rabb, maka dia adalah al-ma'bud. Al-ma'bud itu adalah sesuatu yang disembah. Maknanya adalah huwallazi yastahiqu an yu'bad, dialah yang berhak disembah. Au huwallazi yu'badu li istihqaqihi lil ibadah, atau dia yang disembah karena berhak memperoleh penyembahan. Bukan bermakna bahwa semua yang disembah itu berarti Rabb, bukan. Rabb itu sendiri maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Malik, Al-Mudabbiru li jami'il umur. Rabb itu sendiri adalah artinya pencipta, penguasa, pemberi rizki, pengurus seluruh urusan. Sehingga perkataan mu'alif yang menyatakan warrabbu huwal ma'bud, dan Rabb adalah ma'bud, bukan berarti Rabb maknanya ma'bud, tapi Rabb itu adalah yang memiliki hak untuk diibadati. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi an dadaw wa antum ta'lamun." Allah berfirman, "Hei manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan telah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kamu, maka janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ayat ini yang diawali dengan seruan ya ayuhannas, hai manusia. Seruan ini ditujukan kepada seluruh manusia dari kalangan anak-anak Adam. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, tidak menjadikan tandingan apapun bagi Allah. Ayat ini menyatakan Allah harus disembah karena alasannya Allah telah menciptakan kalian. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Oleh karena itu, ayat yang berbunyi Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, disebut sifatun kashifatun tu'allilu ma sabaq. Sebuah sifat yang menjelaskan sebab dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Apa sebabnya kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kalian. Jadi Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, mengandung makna sebab. Sebab Allah telah menciptakan kalian, makanya kalian beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Oleh karena itu, karena Allah telah menciptakan kalian, wajib bagi kalian untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itulah, maka setiap pengakuan kerububiahan kepada Allah wajib melahirkan keuluhiyahan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya atau maksudnya bahwa kerububiahan bagi Allah itu artinya meyakini, mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengurus semua alam dan seterusnya. Oleh karena itulah, pengakuan seperti ini, keyakinan seperti ini wajib melahirkan sikap, oh kalau begitu hanya Allah pula satu-satunya yang harus diibadati, disembah. Makanya Allah di sini menerangkan, ya ayuhan nasu ubudu, hei manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Beribadahlah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, tauhid uluhiyah. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ciptakan manusia dan makhluk adalah tauhid ar-rububiyah. Jadi tauhid al-uluhiyah lahir dari tauhid ar-rububiyah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maknanya min ajli an tukhlisu, min ajli an tuhsalu ala taqwa. Agar dengan cara ibadah dengan landasan rububiyah tadi, kamu bisa meraih ketakwaan. Ketakwaan disyaratkan oleh ayat ini bisa diraih dengan cara ibadah, dan ibadahnya itu dilandasi oleh keyakinan terhadap kerububiyahan Allah. Kita yakin Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, penjamin rizki, pengatur seluruh alam, penguasa, dan seterusnya, kita yakin. Dari keyakinan itu lahir semangat besar untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang dilandasi dengan hal itu pasti akan meraih ketakwaan. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, setiap lafaz la'alla maknanya pasti. Sehingga beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa, maknanya kalau kalian ibadah pasti kalian bertakwa. Adapun takwa itu sendiri maknanya adalah ittikhadu waqayatan min adzabillahi azza wa jalla bi ittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahi. Takwa itu sendiri maknanya adalah membuat tameng, perisai atau pelindung. Perisai pelindung dari apa? Dari yang kita takwai. Kalau yang kita takwai adalah Allah, kita membuat perisai pelindung dari azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelindung dan perisainya bukan besi, bukan benteng yang kokoh, gak akan bisa menghalangi kita dari azab Allah, apapun itu, benteng ataupun besi ataupun apapun. Tapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah adalah ketaatan kita kepadanya. Dengan cara mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangan. Itu takwa. Makanya para ulama sering mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, itu satu-satunya tameng yang bisa menyelamatkan kita dari azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh takwa kepada Allah oleh Allah, bukan hanya takwa kepada Allah saja, enggak. Kita disuruh takwa juga kepada kezaliman. Kita disuruh takwa juga kepada wanita. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, fattakud dunya wattakun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia dan bertakwalah kamu kepada wanita, karena penyebab kehancuran Bani Israel zaman dahulu adalah karena para wanita. Bertakwa kepada dunia maknanya membuat tameng antara kita dengan tipu daya dunia. Bertakwa kepada wanita bukan tunduk dan patuh kepada para wanita, bukan. Bahaya. Tapi membuat tameng, pelindung, perisai dari fitnah wanita. Dan semuanya aplikasinya sama dengan takwa kepada Allah. Agar kita tidak tertipu oleh tipuan dunia dan godaan wanita, lakukan semua perintah Allah dan jauhi semua larangan. Allah juga merintahkan kita untuk takwa kepada neraka. Fattakun narallati u'iddatil kafir. Bertakwalah kamu kepada neraka yang Allah sediakan bagi orang kafir. Bertakwa kepada neraka maknanya adalah membuat tameng, perisai, lindung antara kita dengan neraka. Walhasil makna takwa adalah membuat tameng, perisai atau pelindung antara kita dengan sesuatu yang kita takwai tersebut. Nah, oleh karena itu takwa kepada Allah adalah membuat pelindung antara kita dengan azab dan murka Allah. Caranya cuma satu, yaitu tunduk dan patuh kepadanya. Melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangan. Dan takwa ini adalah buah dari ibadah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu kata Allah, alladzi ja'ala lakum, waalaikumsalam, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum. Ini semuanya tauhid rububiyah. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Ini tauhid rububiyah yang membuat bumi ini terhamparlah Allah. Dan langit sebagai atap. Maknanya adalah langit itu berada di atas kita sebagai atap bagi seluruh penghuni bumi yang terpelihara. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami telah jadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Tapi sekalipun demikian mereka tetap berpaling dari ayat-ayat kami. Jadi Allah menjelaskan beberapa bukti kerububiahan Allah kepada manusia sebagai alasan agar manusia itu ibadah kepada Allah. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ini kan tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan kalian. Ini bukti kerububiahan Allah yang pertama, Allah telah menciptakan manusia dan orang-orang sebelum kalian. Terus, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah membuat atau menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan. Bukti kerububiahan Allah. Juga telah membuat langit sebagai atap. Ini juga bukti kerububiahan Allah. Dia juga telah menurunkan air dari langit, hujan yang sekarang sedang musim nih di Bandung ini, sampai daerah Dayakolot banjir. Ini juga bukti kerububiahan Allah. Lalu Allah mengeluarkan buah-buahan karena air itu sebagai rizki bagi kalian. Ini juga kerububiahan Allah. Jadi lima poin bukti kerububiahan Allah, Allah ungkap di sini untuk mendorong manusia agar manusia beribadah. Lalu diperkuat di kalimat terakhir dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal sesembahan. Tandingan dalam hal al-uluhiyah, keuluhiyahan, padahal kalian mengetahui. Oleh karena itulah, maka seseorang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, baik dalam bentuk menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan seterusnya. Meyakini Allah sebagai satu-satunya penguasa, pengatur, pengelola seluruh alam ini. Orang yang meyakini Allah sebagai demikian, maka pasti dia akan meyakini pula Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadati, untuk disembah, dan tidak ada yang berhak disembah dan diibadati selain Allah. Karena Allah esa dalam hal menciptakan, tidak dibantu oleh siapapun. Allah juga tunggal dalam hal pemberian rizki, tidak dibantu oleh siapapun. Dalam hal mengelola alam, menguasai dan seterusnya, maka Allah pun harus diesakan pula dalam hal penyembahan. Oleh karena itu, layaknya Allah sebagai satu-satunya sesembahan adalah sesuatu yang wajib diterima secara akal ataupun secara syar'i. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, telah berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir ini nama dan jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi banyak anak, anak banyak. Nama aslinya Imaduddin. Kunyahnya Abul Fida. Ismail bin Amr. Ini nama al-Imam Ibnu Katsir. Beliau seorang yang bergelar Al-Hafidz, ahli hadis, juga ahli tafsir, pemilik kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang kemudian dikenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir, seorang mu'arikh, ahli sejarah. Beliau termasuk salah satu murid menonjol dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juga murid Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim berguru ke Ibn Taimiyah, Imam Ibnu Katsir juga berguru ke Ibn Taimiyah dan juga ke Imam Ibnu Qayyim. Dan ada satu ulama lagi yang juga satu guru dengan mereka, yaitu Imam Az-Zahabi. Tiga-tiganya, tiga orang ulama besar ini murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Katsir meninggal pada tahun 774 Hijriah. Kata al-Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah. Pencipta seluruhnya ini, pencipta alam jagat raya, pencipta langit dan bumi, pencipta bulan, matahari, pencipta semua yang ada ini, adalah dialah yang berhak untuk diibadati. Jadi tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Meniatkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu muallif lebih rinci menerangkan wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Adapun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan ini banyak. Sebab ini ditegaskan oleh muallif karena banyaknya kesalahpahaman manusia tentang ibadah. Banyak orang yang mengira ibadah itu hanya di masjid. Ibadah itu hanya sholat, saum, zakat, haji. Pelaksanaan syariat ini hanya di masjid saja. Di luar masjid mah gak perlu bawa-bawa agama. Makanya ketika tukang dagang di pasar bohong, mengurangi timbangan, kita katakan dosa lo. Dia bilang, ah jangan bawa-bawa Quran lah ke pasar mah. Ini mah bukan di masjid. Gitu ya. Ketika para karyawan di kantornya masing-masing berlaku curang ditegur. Tahu gak ini dosa? Ini mah di kantor bukan di masjid. Jangan khutbah. Jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa Quran dan sunnah lah ke sini mah. Mereka menyangka bahwa agama itu hanya dibahas di masjid, hanya diaplikasikan di masjid. Di luar masjid tidak perlu. Agama macam apa yang kayak begitu? Islam agama yang syumul, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruhnya diatur. Seluruhnya ada aturannya dalam agama Islam. Sehingga seluruh aktivitas kegiatan harian kita merupakan media pengamalan dan penerapan dari agama ini. Di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, apalagi di masjid. Di WC pun WC merupakan tempat penerapan agama Islam. Ada adab di sana. Yang apabila adab itu diterapkan, bernilai pahala, bernilai ibadah bagi kita. Oleh karena itu jenis-jenis ibadah itu amat sangat banyak. Disebutkan oleh muallif Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Adapun ibadah yang Allah perintahkan, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan adalah mislu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja' wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah ila akhirih. Jenis-jenis ibadah amat sangat banyak. Pertama Islam, iman, ihsan, termasuk berdoa, takut, berharap, tawakal, khusyuk, tobat, meminta pertolongan, meminta perlindungan, menyembelih, nazar, itu semuanya termasuk jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dan wajib kita tujukan hanya untuk Allah. Tidak boleh kita tujukan kepada yang lain. Ibadah umpamanya. Doa umpamanya. Doa adalah ibadah. Di sini muallif memberikan dalil, tapi sayang dalil hadisnya dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif, dan hadis ini termasuk hadis yang gharib dalam Sunan At-Tirmidzi Kitab Ad-Da'wat bab Ad-Du'a. Tapi sekalipun dhaif, hadis ini terangkat oleh hadis lain yang sahih dengan bunyi ad-du'a wal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Kita berdoa kepada Allah, berarti kita sedang ibadah kepada Allah. Makanya kalau berdoa itu ditujukan kepada selain Allah, umpama berdoa kepada malaikat, berarti kita ibadah kepada malaikat. Karena berdoa adalah ibadah. Dan beribadah kepada malaikat, berarti menjadikan malaikat sebagai saingan bagi Allah. Dan itu yang disebut dengan perbuatan syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Bentuk ibadahnya adalah berdoa. Atau kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal, baik itu Nabi SAW, para ulama, orang-orang soleh yang kita anggap wali Allah, tapi kemudian sudah meninggal, lalu kita berdoa kepada mereka, wahai Mbak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Rasulullah yang sudah meninggal, beri saya jodoh segera, ya Allah, empat. Umpamanya. Itu adalah termasuk beribadah kepada orang-orang yang namanya disebut dalam doanya tadi. Berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah dan dia sudah melakukan perbuatan syirik karena menunjukkan ibadah bukan kepada Allah tapi kepada sesama makhluk. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebut ibadah dengan Allah menyebut doa dengan sebutan ibadah. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, atau nama lain dari surah Ghafir itu surah Al-Mu'min. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Telah berfirman Rabb kalian, telah berkata Rabb kalian itu Allah, doanya sajiblah. Mintalah, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku penuhi doamu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Yang dimaksud ibadah di sini berdoa. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Maksudnya bertakabur dari berdoa itu tidak mau berdoa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, oleh Allah diungkapkan, sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah, maka orang itu akan masuk ke dalam jahanam secara terhina. Ini menunjukkan bahwa berdoa adalah ibadah. Makanya jangan sekali-kali kita berdoa kepada selain Allah. Walaupun umpamanya kita tahu yang mengatur rezeki malaikat Mikail, yang menurunkan hujan malaikat Mikail. Lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan. Tapi sedikit, jangan banyak-banyak, tar kebanjiran. Wahai malaikat Mikail, berilah saya rezeki, karena engkau lah yang membagikan rezeki. Berdoa kepada malaikat Mikail berarti ibadah kepada malaikat Mikail, berarti kita seketika itu juga musyrik karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikabulkan? Dijamin tidak akan dikabulkan. Karena malaikat Mikail tidak mungkin memberikan rezeki kepada seorang atau menurunkan hujan di suatu tempat tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu hanya pelaksana dari perintah Allah. Allah memerintahkan, turunkan hujan di daerah jurang. Turun hujan. Turunkan hujan di daerah daya kolot sampai kebanjiran. Turun hujan di sana, sampai kebanjiran. Sebagai ilustrasi gitu ya, sebagai gambaran umpah dalam sebuah organisasi. Atau sebuah perusahaan. Dalam sebuah sistem lah. Ada ketua, ada bendahara. Si bendahara ini yang memegang uang, tapi yang berwenang mengeluarkan uang itu siapa? Ketua. Kalau kita butuh uang lalu langsung berangkat ke bendahara, kamu banyak uang, tolong beri saya uang, pinjamlah kasbon miliar aja umpamanya, apa bendahara akan ngasih? Enggak, kamu ke ketua dulu, minta memo, kalau ada memo dari ketua baru saya keluarin, kan gitu. Tidak akan dikasih. Kalau kita mau dikasih ke ketuanya, ketua organisasi itu, atau ke direktur, saya butuh uang untuk nikah lagi umpamanya. 10 juta aja. Pinjam dulu. Dibayar 10 tahun. Kata ketua, boleh. Saya dukung kamu. Nanti saya ikut. Nih, bawa ke bendahara. Lalu dibawa ke bendahara, tanpa harus ngomong, disalahkan aja itu memo itu dari ketua. Nih, tuk, jangan ngomong. Bendahara langsung buka laci. Nih, 10 juta. Tanpa harus ngomong, keluar sendiri uang itu. Tapi kalau tanpa melalui persetujuan dari ketua, dari direktur, kita menjerit-jerit, menangis-nangis, berguling-guling, sampai lolong seram, sekali bahasa anaknya. Minta uang ke bendahara, tanpa ada memo dari ketua, gak akan keluar itu. Itu dalam sebuah sistem yang bagus. Kecuali kalau sistemnya awut-awutan, siapapun boleh memegang uang, siapapun boleh mengeluarkan uang, hancur itu organisasi. Jadi sekalipun yang menurunkan hujan, yang mengatur rezeki adalah malaikat Mikail, tapi dia tidak akan bisa semaunya mengeluarkan rezeki, menurunkan hujan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka berdoalah kita kepada Allah, mintalah kita kepada Allah dan bukan kepada makhluk-makhluknya. Yang menjadi dalil adalah surah Jin ayat ke-18, Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Maknanya, masjid itu kan tempat ibadah. Seluruh perbuatan ibadah adalah milik Allah. Maknanya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Walaupun di sini disebutkannya masjid. Ada kaidah menyatakan, zikrul mahal wa urida bihil hal. Disebut tempat. Tapi yang dimaksud adalah perbuatan yang biasa dilakukan di tempat itu. Dzikrul mahal wa urida bihil hal. Disebut masjid, tapi yang dimaksudlah perbuatan yang biasa dilakukan di masjid. Apa? Ibadah, sholat, ngaji, dan seterusnya. Wa annal masajid illah, sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maknanya sesungguhnya seluruh perbuatan itu wajib hanya ditujukan kepada Allah. Seluruh perbuatan ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu berdoa kepada yang lain selain kepada Allah, kepada seorang pun. Dan ini menunjukkan berdoa adalah ibadah. Lalu mu'alif menyatakan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa orang yang memalingkan salah satu jenis ibadah tadi kepada selain Allah, harusnya kan ditujukan kepada Allah, kita belokkan kepada selain Allah, maka orang itu musyrik dan kafir, keluar dari Islam, batal seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya, dihapus oleh Allah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amaluk, kalau kalian musyrik, kalau kamu melakukan perbuatan syirik, la yahbathanna amaluk, wa kegugurlah semua amal-amal kamu. Dengan kepastian yang ditekankan dengan dua kali penekanan. La yahbathanna, pertama ada huruf lam taukid la. Asalnya kan yahbathu. Habita yahbathu. Adalah la yahbathu. Kedua masuk nun taukid tsaqilah di akhirnya. Jadi la yahbathanna amal. Benar-benar pasti. Tidak akan tidak, kecuali pasti akan batal semua amal-amal kamu kalau kamu melakukan perbuatan syirik. Kan capek-capek kita mengumpulkan kebaikan, pahala, ternyata batal, dihapus, hangus oleh perbuatan syirik yang kita lakukan. Allah makanya menyatakan dalam surah Al-Mu'minun 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah berfirman, siapa orang yang berdoa kepada ilah lain selain kepada Allah yang tidak ada penjelasan dari Allah tentang hal itu, maka hisab orang itu ada di sisi Allah, dan sungguhnya tidak akan bahagia orang-orang yang kafir seperti itu. Oleh Allah dikatakan kafir orang yang seperti itu. Walhasil, tidak boleh kita menunjukkan ibadah dalam bentuk apapun perbuatan ibadah itu kepada selain Allah. Terlarang, benar-benar tidak boleh, dan hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu doa, maupun perasaan takut, maupun berharap, maupun umpamanya tawakal, maupun tobat, maupun isti'anah, istighatsah, isti'adah, termasuk menyembelih, termasuk nazar, dan seterusnya. Adapun dalil-dalilnya. Dalil berdoa tadi sudah, bahwa berdoa itu termasuk ibadah. Kedua, dalil khauf. Khauf itu artinya takut. Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang-orang mukmin. Ini salah satu dalil yang menyatakan bahwa kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna takut? Takut itu adalah az-za'ru, kekhawatiran, yaitu sebuah perasaan yang berupa kekhawatiran terjadi sesuatu yang mabarat kepada dirinya, sakit, kebinasaan, bahkan kematian. Allah telah melarang kita takut terhadap wali-wali setan dan menyuruh hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita takut kepada binatang buas, kepada ular, kepada api, kepada setrum gitu ya? Jangan sampai gak perlu takut kepada setrum, pegang aja musyrik itu, dipegang mati. Khauf atau rasa takut itu ada tiga macam. Pertama, khauf tabii. Khauf tabii itu takut yang lumrah, yang wajar, yang alami. Seperti seseorang yang takut kepada binatang buas, takut kepada api, takut tenggelam, takut terhadap orang jahat, takut dirampok. Karena orang itu betul-betul jahat. Sahaok kadua gaplok, katilu nyolok, kaopat nonjok, dan seterusnya. Karakternya begitu, makanya takut. Takut seperti ini tidaklah tercela. Termasuk Nabi Musa alaihissalam pun merasakan takut terhadap Fir'aun. Ketika Musa alaihissalam telah melakukan sesuatu yang dianggap salah, yaitu menonjok orang sampai mati. Ada kan kawan Nabi Musa berantem sama bangsa lain. Kawan ini minta tolong kepada Nabi Musa. Oleh Nabi Musa ditolong, tonjok. Sekali tonjok, mati orang itu. Menunjukkan bahwa pukulan Nabi Musa itu hebat. Mike Tyson aja gak pernah bunuh orang dengan tinju. Ya, yang kau banyak. Tapi gak sampai mati. Ini Nabi Musa sekali tonjok, mati. Bahkan dalam Sahih Bukhari dinyatakan malakul maut pun yang menyamar sebagai seorang manusia ditonjok oleh Nabi Musa sampai kedua matanya keluar. Tonjokan Nabi Musa luar biasa. Karena sudah bunuh orang, dia masuk ke kota dalam keadaan takut. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 18, fa'asba fil madinati khaifan yataraqab. Dia kemudian masuk ke kota dalam keadaan takut dan dia menunggu. Ini takut tabii. Takut yang wajar, yang lumrah, yang logis, yang alam. Dan takut seperti ini oleh Allah tidak dicela. Nabi Musa memiliki rasa takut seperti ini. Dibolehkan kita takut terhadap hal-hal yang memang secara adat layak untuk ditakut. Takut terhadap ular, karena kalau dipatuk, bisa mati karena bisa atau racunnya. Takut ada singa, karena kalau ketemu bisa diterkam, bisa mati. Takut kalau pergi ke tempat sepi, ada begal, ada perampok, nanti kita dirampok, bisa, bahkan bisa dibunuh. Itu adalah hal-hal yang lumrah dan wajar serta tidak tercela. Kecuali apabila rasa takut tabii tadi menjadi penyebab dilalaikannya kewajiban atau dilakukannya perbuatan yang haram, maka rasa takut seperti itu bisa haram. Umpamanya, karena seseorang takut malam-malam ada pencuri, ada rampok yang biasanya bergentayangan sampai pagi, maka subuh-subuh sengaja dia tidak bangun, tidak melakukan sholat subuh. Ditegur, kenapa? Takut rampok. Memangnya kalau rampok datang ketika kita tidak sholat, gak jadi ngerampoknya. Umpamanya seperti itu. Inilah takut yang pertama. Takut kedua disebut khauful ibadah, takut yang berbentuk ibadah, yaitu takut kepada seseorang dengan rasa takut seperti yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini terlarang. Itu haram. Dan tidak boleh perasaan takut seperti ini dimiliki kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, takut sir. Takut yang tersembunyi. Seperti perasaan takut terhadap penghuni kubur, jangan-jangan nanti bangkit lagi dari alam kubur, kemudian loncat-loncat karena diikatkan sama kain kafan, gak bisa jalan. Takut, takut terhadap seseorang yang masih hidup, tapi yang masih hidup ini diyakini sakti mandraguna, walaupun dari jauh dia bisa mengetahui bisikan hati kita. Dia bisa mengirim sesuatu yang bisa menimbulkan madarat kepada kita. Akhirnya kita takut. Jangan ngomongin dia, nanti kedengaran. Dia tuh sakti loh, walaupun dari jauh. Nanti kedengaran dia ngirim sesuatu, kita bisa muntah darah. Ini takut yang disebut khauf sirri. Takut seperti ini pun haram dan tidak boleh. Dan termasuk jenis perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil dengan demikian, takut yang boleh adalah takut tabii tadi. Takut yang alami, yang lumrah, yang wajar, seperti takut kepada binatang, takut kesetrum, takut kalau nyebrang di tempat ramai tertabrak, dan yang sejenisnya, itu adalah takut yang tidak tercela kecuali apabila rasa takut tersebut bisa menimbulkan terhalangnya dia dari kewajiban atau terdorongnya dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, barulah itu menjadi takut yang terlarang. Ini poin yang kedua di antara jenis ibadah. Ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dari macam-macam rasa takut, macam-macam atau jenis ibadah yang diterangkan oleh muallif, insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah habis. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kesempatan pertama saya berikan kepada para pendengar Radio Roja melalui akhi Fawad. Silakan Fawad. Baik, pendengar Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan di line telepon 021 823 6543. Baik, saya satu pertanyaan dari pesan singkat kita angkat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Mufti Jakarta Timur. Ustaz, di tempat kami banyak acara keagamaan yang dilakukan secara berjamaah, seperti membaca Yasin dan Tahlin dan lain-lainnya. Pertanyaan Ustaz, bagaimanakah sikap saya sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang yang bertetangga dalam bermuamalah? Jazakumullah khair, Ustaz. Iya. Pertanyaan dari Pak Mukti tadi ya? Iya, Ustaz. Dari Jakarta. Kasus seperti teralami oleh banyak ikhwan di banyak tempat tidak hanya di daerah Jakarta Timur saja, tapi boleh dikatakan hampir semua tempat. Pertama, yang harus kita lakukan adalah bila memungkinkan kita mendakwahi mereka dengan cara yang sebaik-baiknya lakukan. Bahkan bila perlu dan maslahat dibukanya diskusi yang ilmiah, dialog ilmiah, jauh dari fanatisme, jauh dari emosional, jauh dari mencari kemenangan. Bila itu mampu dilakukan, lakukan. Maka mana yang hujahnya lemah akan terbukti kelemahannya untuk ditinggalkan, mana yang hujahnya kuat akan terbukti kekuatan hujahnya untuk kemudian dipegang. Itu bila memungkinkan. Cuma yang seperti ini biasanya susah untuk dilaksanakan. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau itu tidak mungkin dilakukan, maka kita tetap berpegang teguh kepada prinsip kita yang menurut keyakinan kita. Hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama melarangnya. Kita tetap. Akan tetapi kita imbangi dengan sikap kita di bidang lain. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang pertama loyal kepada agama kita, kepada keyakinan kita. Kedua, kita juga orang yang dalam keseharian ramah, lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, dan tidak memiliki keburukan akhlak kepada sesama manusia. Ketiga, tunjukkan di luar masalah yang sedang kita hadapi, bahwa kita ini orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan kepedulian yang tinggi dalam bermuamalah dengan tetangga kita. Kita tetap ramah, kita tetap care, peduli. Kalau ada yang butuh pertolongan, kita orang yang pertama kali menolong. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita menjadi pelopornya dalam segala hal, ya tenaganya, ya kita menyediakan konsumsinya, ya kita juga mengarahkan, memberi contoh kepada orang lain, dan seterusnya. Sehingga kita dikenal pertama sebagai orang yang loyal kepada agama kita. Kita pun dikenal sebagai orang yang ramah, yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang tidak pernah bermasalah secara sosial dengan masyarakat sekitar kita. Sehingga pas kita diajak tahlilan, yasinan, lalu kita menolak, saya yakin mereka akan mafhum. Mereka akan memaklumi bahwa penolakan kita bukan karena ketidakpedulian kita. Penolakan kita itu bukan karena kita gak mau gaul. Selama ini juga kita gaul dalam hal-hal lain. Bahwa penolakan kita ini bukan merupakan sikap eksklusif kita di tengah kehidupan masyarakat. Bukan. Karena selama ini kita terbukti tidak eksklusif. Kita inklusif dengan masyarakat. Walaupun mungkin ada aja satu dua masalah. Itu konsekuensi dari sebuah sikap yang benar. Jadi tetaplah kita istiqamah di atas sikap yang benar secara syar'i, dan kita imbangi semuanya itu dengan kemuliaan akhlak, dengan jiwa sosial yang tinggi dengan masyarakat, dengan keramah tamahan, kelemah lembutan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita. Demikian yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang tadi. Wallahu a'lam. Tips, satu pertanyaan dari Umar Rafi. Bagaimana apabila kita memiliki rasa takut terhadap hal-hal yang gaib, Ustaz? Apakah itu akan mempengaruhi dari kesyirikan kita, mempengaruhi tauhid kita? Dan mungkin satu pertanyaan bisa kita sampaikan juga, apabila keadaan seseorang tidak cinta di dunia, Ustaz, kemudian tapi dia takut mati, apakah ini bisa, Ustaz? Jazakallahu khair. Apabila seorang tidak cinta di dunia, akan tetapi dia juga tidak cinta kepada dunia, namun takut terhadap mati. Jadi cinta dunia takut mati. Iya, otomatis takut mati. Ini takut mati tapi kepada dunia tidak cinta. Iya. Dari Umur Rafi tadi di Tangerang, pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita merasa takut kepada sesuatu yang gaib? Kita harus merinci apa yang dimaksud dengan yang gaib. Kalau yang gaib itu yang dimaksudlah neraka, itu ya bagus. Takut kepada neraka, takut kepada azab Allah itu juga gaib, takut kepada Allah. Tapi kalau yang dimaksud dengan takut kepada yang gaib di sini adalah jin, makhluk gaib, maka pertama kita wajib meningkatkan tauhid kita. Takutnya kita kepada jin menunjukkan kelemahan dari tauhid kita dan kedangkalan pemahaman kita tentang tauhid yang mulia ini. Yang pertama harus ditinggalkan. Mungkin kurang kajian-kajian tentang tauhid, mungkin kurang. Yang kedua, bahwa kalau rasa takut kepada hal itu bisa menghalangi kita dari melakukan ibadah, maka itu rasa takut yang haram. Seperti umpamanya malam-malam mau tahajud atau takut tetangga baru aja meninggal, hamil lagi, biasanya suka jadi kuntilanak. Akhirnya malam-malam jam 2 bangun, yang biasanya ke air kemudian berwudu kemudian tahajud karena takut, akhirnya dikrimi, diselimut, diberkerumun selimut, akhirnya enggak jadi. Itu bisa hajatuh kepada sesuatu yang haram. Karena takut umpamanya melalui daerah yang gelap, mau ke masjid isya ataupun subuh, enggak berani ke masjid isya ataupun subuh karena takut nanti ada yang nyegat, yang warnanya putih terus melayang. Itu bisa jatuh kepada haram. Oleh karena itu, maka takut kepada hal tadi termasuk takut yang sir, khauf sir, dan ini hal yang terlarang dan bisa terjerumus ke dalam syirik. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki rasa takut seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, masih dari Umur Rafi tadi, tentang apa tadi? Perasaan tidak cinta dunia tapi juga takut terhadap mati. Bagaimana? Pertama, tidak cinta dunia adalah sebuah sifat yang perlu dipupuk dan itu bagus. Tapi takut mati maknanya harus dirinci. Kalau yang dimaksud dengan takut mati tersebut adalah takut terhadap kematian yang disebabkan karena dosa-dosanya yang banyak dan belum sempat ditobati, lalu karena takut mati itulah dia segera bertobat dari dosa-dosa, khawatir besok lusa mati, dia kemudian ibadah, dia tinggalkan berbagai macam kemaksiatan, maka itu adalah sesuatu yang amat sangat bagus. Tapi kalau yang dimaksud dengan takut mati tersebut disebabkan karena hal-hal yang tidak syar'i, umpamanya takut mati itu karena dia memiliki persepsi yang keliru, yang salah tentang kematian. Karena itu dia takut mati, tapi takut matinya itu tidak mendorong dia untuk meningkatkan ibadah, untuk tobat dari dosa-dosanya. Mati takut, tapi ibadah juga gak mau. Lalu kenapa takut mati? Dia memiliki persepsi yang salah tentang kematian. Persepsi yang keliru, yang bertentangan dengan penjelasan Quran dan Sunnah, maka itu tidak boleh. Dia harus diluruskan persepsi. Jadi umumnya perasaan takut mati itu karena cinta dunia. Dia ingin selama mungkin dan sesering mungkin menikmati kehidupan di dunia dan tidak mau mati, belum kenyang, belum puas menikmati kesenangan di dunia, makanya nggak mau mati untuk bersenang-senang, sehingga mati nggak mau tapi ibadah juga tidak mau karena cintanya kepada dunia. Umumnya begitu. Oleh karena itu, kalau orang tidak cinta dunia tapi takut mati, perlu dipertanyakan kenapa dia takut mati. Kalau tidak cinta dunia, berarti dia tidak menghabiskan waktunya untuk dunia, biasanya dia habiskan untuk akhirat. Ibadah, amal soleh, ilmu, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu pasti tidak akan takut mati. Karena kematian bagi dia adalah sesuatu yang membahagiakan kelak setelah kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembali dulu ke pertanyaan di surat yang dari hadirin. Bolehkah berdoa seperti ini? Ya Allah, ya Rabb, perintahkan malaikat-malaikatmu untuk merahmatikan. Boleh enggak? Tidak. Tidak boleh seperti itu. Tapi langsung saja, Allahumma rahmi. Ya Allah, rahmati aku. Bagaimana cara Allah merahmati? Itu urusan Allah. Apakah malaikat itu tidak bisa mencurahkan rahmat? Allah yang memberikan rahmat. Jadi, contoh dalam Al-Quran, dalam hadis, bukan meminta, ya Allah, perintahkan malaikatmu untuk memberikan rizki kepadaku, untuk menurunkan hujan kepadaku. Tidak, langsung aja. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, berikan rizki. Ya Allah, berikan ampunan. Ya Allah, berikan rahmat. Nanti cara Allah berikan semua itu urusan Allah, bukan urusan kita. Bukan kita yang mengatur cara Allah memberikan apa yang kita minta. Dengan detil, ya Allah, perintahkan rahmat malaikatmu untuk mengumpulkan awan di langit, kemudian awannya gelap, kemudian tertiup angin, kemudian turun hujan yang deras, oleh malaikat dikiring ke sebelah anu, lalu turunlah di sebelah anu, kita kering tapi airnya mengalir ke kita, ya Allah, atur seperti itu. Itu gak perlu, itu bukan urusan kita. Yang jelas, kita ingin hujan, udah, ya Allah, turunkan hujan. Bagaimana cara Allah menurunkan hujan, itu urusan Allah. Tidak perlu kita yang mengatur. Jika seseorang melakukan sihir kepada orang lain, mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal orang itu meminta sihir itu terjadi kepada selain Allah. Apakah hanya rukyah satu-satunya cara untuk menghilangkan sihir? Apakah ada cara lain? Iya. Sihir sama dengan apabila seorang manusia menyakiti orang lain dengan dilempar, umpamanya dipukul, ditembak kalau zaman sekarang, atau dengan cara-cara yang seperti ini. Walaupun tidak meminta kepada Allah, dia bisa melakukan itu. Bisa memukul tanpa Allah, ya Allah, tolong jadikan, kenakan pukulan saya kepada dia, lalu jukir. Gak harus begitu. Pukul aja langsung, bakal kena. Sihir sama prinsipnya dengan hal itu, tetapi dilakukan oleh setan dari kalangan bangsa. Karena pelakunya adalah makhluk yang tidak ada bedanya dengan manusia. Sama aja dengan kita meminta tolong pukulkan. Saya sih gak berani karena dia besar, saya kecil. Kamu lebih besar, tolong pukulkan. Kan gitu. Memintanya kepada orang, bukan kepada Allah. Dan orang itu menurut, lalu dia pukulkan. Ya pasti itu bisa terjadi. Sesuatu yang amat sangat logis. Mintanya bukan kepada Allah, tetapi kepada setan. Dan setan mau melakukannya dengan imbalan tertentu, yaitu kemusyrikan orang itu dan kekufuran orang itu. Dan itu bisa aja terjadi. Apakah hanya rukyah satu-satunya cara untuk menghilangkan sihir? Adakah cara lain? Ya, ada usaha batin seperti rukyah, berdoa, berzikir, dan yang paling efektiflah rukyah yang dilakukan oleh si korban itu sendiri. Orang yang terkena sihir, dia merukyah dirinya sendiri. Walaupun itu amat sangat susah dan berat. Biasanya orang itu tidak mau. Maka butuh orang lain untuk merukyahkannya. Dan ada ikhtiar lahir berupa dicari coba alat sihir. Unggulnya apa? Berupa apa yang ditanam mungkin di halaman kita atau di sekitar rumah kita gitu. Nah, setelah ketemu dibakar itu. Maka insya Allah pengaruh sihirnya akan Ya, di sini sudah terdengar azan maghrib dan waktu yang kita miliki sudah habis. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita berjumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.